Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, jamaah sholat isya, sholat taraweh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwafillah, rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat walafiat, diberikan barokah rizkinya, barokah umurnya. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki sholat taraweh, mari kita sejenak untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita renungkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengambil hidayah, petunjuk. Mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah dan petunjuk ke dalam hati kita, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan Islam. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-13. Tak terasa 10 hari yang pertama kita sudah terlewatkan, tinggal 2/3 juga kurang, sudah masuk ke malam 13. Malam 10 hari yang kedua inilah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berupa maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tema yang akan kami sampaikan sejenak ini adalah meraih maghfirah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Dalam kajian fikih itu, ketika kita membaca kitab-kitab fikih, selalu diawali dengan bab toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu bersuci. Ya. Bersuci secara lahir, secara fisik. Karena akan menghadap kepada Allah, orang harus suci. Ketika kita memiliki hadas yang kecil, maka harus bersuci dengan berwudu. Ketika kita memiliki hadas besar, harus bersuci dengan mandi janabah. Karena tidak sah seseorang sholat apabila wudhunya batal. Tidak sah dan tidak diterima oleh Allah apabila seseorang sholat masih memiliki hadas besar. Begitu juga dalam kajian ilmu tasawuf, itu selalu diawali dengan taubat. Bab kitab-kitab tasawuf, baik Ihya Ulumuddin atau Al-Hikam, selalu diawali dengan taubat. Kalau bersuci dalam fikih secara zahiriyah, tetapi taubat bersuci secara qalbiyah, secara ruhaniyah. Apa itu taubat? Taubat adalah membersihkan noda, kotoran, dan dosa yang kita lakukan setiap hari. Ketika manusia dalam hidupnya melakukan kesalahan dan dosa, maka kalbunya ternoda, hatinya ternoda. Maka Imam Ghazali menyebutkan, setiap hari kita harus tazkiyatun nufus. Harus membersihkan secara jiwa kita. Agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menerima ibadah seseorang yang dalam hatinya masih bersemayam berbagai macam kemaksiatan. Awal ruh manusia adalah dari yang bersih. Lantas wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, dalam jasad manusia, dalam keadaan bersih. Lantas terbawa oleh hawa nafsu, terbawa oleh keinginan dunia, mulailah manusia banyak melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, renungkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman di situ, ada dua amaliyah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencintai hamba-Nya, apa saja akan diberikan kepada hamba-Nya. Apa amaliyah yang akan mendatangkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah akan mencintai. Karena yuhibbu ay bi makna fi'il mudhari'. Siapa yang akan dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang taubat. Orang-orang yang taubat kembali kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa bertaubat? Bagaimana kita bisa menyesali segala perbuatan-perbuatan pada masa lalu kita? Orang yang beriman, ingatnya jangkauannya adalah akhirat. Tiap-tiap orang yang beriman, yang dipikirkan adalah bagaimana kehidupan nanti kita di akhirat. Kalau di dunia, sebentar. Kenapa sebentar? Karena umur kita dihitung oleh ukuran waktu, oleh ukuran tahun. Dan yang namanya ajal, itu bukan miliknya orang yang sakit saja. Yang namanya kematian, bukan miliknya orang yang sakit saja. Tapi ajal bisa menjemput siapa saja ketika ajalnya sudah tiba. Bahkan kadang-kadang kita diberikan pelajaran. Ada orang yang penyakitnya sudah banyak. Sampai-sampai mau tidur saja, nafasnya terbunyi sampai seperti seruling. Ngap-ngip, ngap-ngip. Ya. Karena sakitnya bengek. Selain bengek, juga ada komplikasi yang lain. Sampai-sampai cucunya mengatakan, engkong tidurnya seru banget ya suaranya sampai kedengaran. Penyakitnya sudah banyak. Tapi kenapa kadang-kadang yang meninggal, orang yang masih sehat, bugar. Orang yang sakitnya kronis seperti itu masih hidup. Tetapi berapa banyak kita jumpai orang yang sehat. Kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Si fulan umur 40 tahun. Kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wafat. Padahal yang 70 tahun setiap hari nafasnya sudah berbunyi. Masih hidup. Yang sehat. Yang segar bugar. Wafat. Seperti kemarin, ya Allah, saya, murid saya yang biasanya tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Sabtu Ramadan masih tadarus Al-Quran. Subhanallah, tanggal 7 bulan Ramadan. Ustaz, ibu ini wafat kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah beliau masih muda dalam hatiku? Subhanallah. Ternyata ajal itu bukan miliknya orang yang sakit saja. Kadang-kadang ada orang ngurusi orang sakit. Yang sakit masih ada. Yang ngurusin sudah meninggal duluan. Ya Allah. Apa malaikatnya salah mencabut apa ya? Ya Allah. Jangan-jangan malaikatnya nyasar yang dicabut yang sehat. Padahal tadinya tujuannya yang dicabut yang sakit. Tidak akan keliru. Karena dalam ayat Al-Quran. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah tiba ajalnya, tidak bisa ditunda saatan walaupun sesaat. Malaikat, jangan cabut ruhku malam ini karena bulan depan saya mau mantu. Tidak bisa. Malaikat, jangan cabut ruhku malam ini karena bulan depan mau menerima gusuran uangnya bermiliar-miliar. Tidak bisa. Kalau sudah tiba ajalnya, kembali kepada taubat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berada di Madinah, ada seorang perempuan datang kepada Nabi mengadu berkeluh kesah kepada Rasulullah. Karena si perempuan ini setiap hari berfikir, ya Allah, aku masih banyak dosanya. Bagaimana kalau mati aku belum bertaubat, pasti nanti tempatnya di akhirat. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena iman, ingatnya kepada di hari akhirat. Orang itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar ya Nabi. Saya telah melakukan dosa besar. Maka saya minta diranjam. Masya Allah. Apa yang telah kamu lakukan? Aku telah berzina. Allah. Ah, kamu bercanda kali. Udahlah pulang saja. Enggak usah kamu menyebutkan seperti itu. Benar ya Rasulullah. Saya telah berbuat zina. Kalau tidak tahu, nih ya Rasulullah, ada saksinya bayi yang masih ada dalam kandunganku. Ya Allah. Mengadu kepada Nabi. Ingin dihukum. Kenapa ada seorang wanita pengen dihukum? Hukumannya bukan main-main, adalah hukuman ranjam. Apa itu hukuman ranjam? Hukuman sampai mati. Ditimpukin sama batu sampai meninggal. Sudahlah kamu pulang saja. Urus itu bayi yang ada di dalam kandunganmu. akhirnya wanita itu pulang. Setelah bayinya melahirkan, datang lagi si wanita tadi, ya Rasulullah, beri aku hukuman. Aku minta diranjam karena aku telah melakukan perbuatan dosa besar. Masya Allah. Kata Nabi, urus bayimu dulu, ya. Sampai masa menyapihnya berapa? 2 tahun. Pulang lagi untuk mengurus bayinya, padahal bayinya sudah lahir. Setelah 2 tahun, datang lagi si wanita ini minta diranjam. Insya Allah. Kira-kira zaman sekarang ada enggak ya, insya Allah. Melakukan dosa, ngacir malah ketawa-tawa. Bahkan ada yang bayinya lahir, taruh di tempat sampah. Si wanita ini ingatnya nanti kalau mati di akhirat, aku belum menebus dosa-dosaku, lebih siksaannya nanti di akhirat. Ini yang berbicara adalah iman. Siapa yang bisa minta taubat karena ada imannya? Kalau tidak ada imannya, enggak bisa. Dia urusannya dunia saja. Dalam wanita ini pikirannya, umurnya panjang pun nanti akan mati. Pendek apalagi. Mending kalau panjang enggak mati-mati. Setan namanya kalau enggak mati-mati, matinya hari kiamat. Ya Allah. Sepanjang manusia hidup, pasti akan mati. Si wanita ini berpikir, bagaimana kalau aku mati langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena aku telah melakukan dosa besar. Setelah bayinya sudah disapi, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, lakukan, aku pengin menebus dosa-dosaku. Aku pengin sebelum wafatku, sebelum ajalku, aku pengin melakukan hududullah, hukuman-hukuman Allah, supaya nanti di akhirat bersih, aku tidak menanggungnya. Akhirnya para sahabatnya menyiapkan ranjamnya. Subhanallah. Akhirnya wanita ini diranjam sampai wafat. Ketika akan disolatkan, bau harum yang menyengatnya. Bau harum yang menyengatnya. Semuanya kebauan harumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam solat. Dari si wanita itu, sebelum dan sesudah menyolati, Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku, tahukah siapa yang wafat ini adalah hamba Allah yang taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diukur, ditimbang, taubatnya si wanita ini lebih berat daripada taubatnya satu penduduk ini, satu negeri ini, kata Nabi. Subhanallah. Kalau diukur, kalau ditimbang, taubatnya si wanita ini lebih berat daripada seluruh taubatnya satu penduduk negeri. Inilah iman. Inilah melihat di hari akhirat. Bukankah dosa-dosa kita di masa lalu? Bukankah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, apabila belum diampuni di dunia, langsung di akhirat akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperlihatkan, itu dosa-dosa waktu mudaku. Pacaran, megang-megang tangannya yang bukan haknya, bukan muhrimnya. Tangan ini akan berbicara menjadi saksi. Itu ada uang kantor, diambil karena uangnya rakyat. Tangan yang akan menjadi saksi. Berbicara tangan di hadapan malaikat. Seluruh perbuatan-perbuatan kita apabila belum diampuni oleh Allah, kelak akan diperlihatkan di hadapannya. Buka surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti di yaumil akhir, tangan akan berbicara terhadap apa yang dilakukan di dunia ini. Wa tashhadu arjuluhum, kaki ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa perbuatan yang pernah kita lakukan? Disinilah fungsinya maghfirah. Bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan 10 hari yang kedua ini. Minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di masa lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.